Baik. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Tidak bosan-bosannya kita ucapkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus dan terus memberikan nikmatnya kepada kita hingga pada waktu sore hari ini. Kembali lagi kita berkumpul untuk mengkaji salah satu fan dari fununul ilm, salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu agama yang ada. Di mana kita di sini akan mengkaji ilmu tentang tafsir Al-Qur'an. Ilmu yang begitu mulia. Taifa barakallahu fiikum, di mana kita pada pertemuan terakhir kali membahas tentang al-maraji', beberapa referensi ketika hendak menafsirkan ayat di dalam Al-Qur'an. Kita telah melewati beberapa di antaranya, yaitu tafsirul Qur'an bil Qur'an, tafsir ayat Al-Qur'an, ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lainnya, atau juga tafsirul Qur'an bil hadis, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang sudah kita lewati itu tafsir Al-Qur'an bi kalam as-sahabah radhiyallahu anhum. Dan sekarang kita masuk pada referensi yang keempat, di mana ini salah satu rujukan ketika hendak mentafsir ayat Al-Qur'an. Qala al-muallif rahimahullah ad-dal poin D, poin yang keempat. Kalamut tabi'in alladziina i'tanaw bi akhdhi at-tafsiri 'ani as-sahabati radhiyallahu anhum. Salah satu marja' di dalam tafsir yaitu kalamnya para tabi'in, orang-orang yang berada di zamannya setelah zaman para sahabat, orang-orang yang masih mendapati para sahabat. Alladzina i'tanaw, yang mana para tabi'in ini betul-betul perhatian serius belajar mengambil ilmu tafsir anis sahabati radhiyallahu anhum, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Li'anna tabi'in, mengapa kita juga menjadikan marja' kalamut tabi'in fi tafsir Al-Qur'an? Li'anna tabi'in khairun nasi ba'da sahabah, karena memang para tabi'in ini manusia terbaik setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslam minal ahwa mimman ba'dahum, dan tentunya mereka para tabi'in lebih selamat dari yang namanya hawa nafsu dibandingkan orang-orang yang setelah mereka. Alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, walam takunil lughatul arabiyyatu taghayyarat katsiran fi asrihim, dan ketika itu bahasa Arab belum banyak mengalami perubahan ketika di zamannya para tabi'in, karena mereka manusia terbaik setelah para sahabat. Wa aslam minal ahwa, manusia yang paling selamat dari hawa nafsu dibandingkan orang-orang setelah mereka. Dan juga ketika di zamannya para tabi'in, al-lughatul arabiyyah, lam takun mughayyarah, belum banyak mengalami perubahan ketika di zaman mereka. Fakanu aqraba ila as-sawabi fi fahmil qur'ani mimman ba'dahum. Maka jadilah mereka ini, para tabi'in, orang-orang yang paling dekat dengan kebenaran ketika memahami ayat di dalam Al-Quran dibandingkan orang-orang yang setelah mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang mengapa kalamnya para tabi'in dijadikan salah satu marja' di dalam tafsir. Qala idza ajma'u, yakni at-tabi'in, jika para tabi'in bersepakat, berijma' ala syai'i, tentang suatu pendapat, fala yurtabu fi kaunihi hujjatan, maka sudah tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat mereka yang mereka sepakati itu adalah suatu hujjah. Jika memang para tabi'in ajma'u, bersepakat di dalam suatu perkara tertentu, maka tidak diragukan hal tersebut juga adalah suatu hujjah. Fa in ikhtalafu, namun apabila mereka berbeda, saling silang pendapat, fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din wala ala man ba'dahum, maka tidak boleh kita jadikan salah satu qaul mereka sebagai hujjah untuk para tabi'in yang lainnya. Jika mereka saling silang pendapat, yakni para tabi'in, contohnya di dalam at-tafsir, maka tidak boleh kita jadikan pendapat tabi'in A qaulnya adalah hujjah untuk tabi'in yang lainnya. Wa yurja' dzalika ila lughatil Qur'an, namun harus kembali kepada lughatil Qur'an, yakni kembali pada tafsirul Qur'an bil Qur'an, awis sunnah, au umumi lughatil Arabi, atau kembali pada al hadis, atau juga pada keumuman bahasa Arab, au aqwali sahabati fi dzalik, atau merujuk pada ucapannya, pendapatnya para sahabat di dalam tafsir ayat tersebut. Wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kembali melanjutkan perkataannya, man adala an madahibis sahabati wat tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalik, siapa yang keluar atau berpaling, adala an itu kharaja taraka wa a'rad, bermakna keluar, meninggalkan atau berpaling. Siapa yang berpaling dari mazhabnya para sahabat dan juga tabi'in, dan juga berpaling dari penafsiran beliau-beliau kepada hal yang berselisih dengan mazhab dan juga tafsirnya para sahabat beserta tabi'in, kana muftian fi dzalik, maka bisa dihukumi ia adalah orang yang salah karena telah menyimpang dari mazhabnya para sahabat dan juga tafsir mereka. Bal mubtadi'an, bahkan bisa dibilang ia adalah seorang mubtadi', orang yang telah melakukan kebid'ahan, li'annahu mukhalifus sunnah, karena dia sudah menyelisihi sunnah. Wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uhu, adapun jika memang ia sedang berijtihad, maka ya sudah, kesalahannya tersebut bisa dimaafkan. Namun memang jika ia sengaja keluar, meninggalkan dan juga berpaling dari madhabnya para sahabat dan juga tabi'in, maka bisa jadi ia adalah orang yang melakukan kesalahan, atau bahkan bisa sampai pada batasan seorang mubtadi'. Tsumma qala, kemudian beliau lanjutkan, faman khalafa qawlahum wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim, maka siapa yang menyelisihi ucapan mereka, pendapat mereka, lalu ia mentafsirkan Al-Qur'an lain dengan tafsirannya para sahabat, faqad akhta'a fid dalil wal madlul jami'an, maka sungguh ia telah terjatuh dalam kesalahan, fit dalil, dalam menunjukkan dalil yang ia miliki, wal madlul, atau dari sisi ia ketika ingin mengamalkan ayat tersebut, ia salah dalam prakteknya, sudah salah ayat dan juga salah praktek sekaligus. Ini akibat karena ia menyimpang dari madhabnya para sahabat dan juga tabi'in di dalam ilmu tafsir, sehingga ia salah dalam pendalilan dan juga praktek dari dalil tersebut. Fa barakallahu fikum, sehingga dari sini ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama tentang apakah memang kita ini harus merujuk tafsir Al-Qur'an pada kalamnya para tabi'in ataukah tidak perlu. Kemudian yang kedua, bagaimana jika memang sekiranya para tabi'in berselisih pendapat dalam penafsiran Al-Qur'an. Fa ruya 'anil Imami Ahmad rahimahullahu taala riwayataini fi i'timad kalam at-tabi'in. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dua pendapat di dalam ketika ingin menjadikan kalamnya tabi'in sebagai rujukan di dalam tafsir Al-Qur'an. Ada dua riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad. Riwayat yang pertama, al-man'u an i'timad kalam at-tabi'in wahdahu fit tafsir bal yaktafi bil maraji' as-salasa. Salah satu riwayatnya mengatakan adanya larangan, dilarang seorang beriktimad, bersandar pada ucapannya para tabi'in hanya dalam bidang tafsir saja, sehingga tidak perlu diambil pendapatnya para tabi'in ketika menafsirkan Al-Qur'an. Bahkan sudah cukup ketika kita mau merujuk pada tiga hal yang lainnya, imma itu kepada Al-Qur'an sendiri, pada ayat yang lain, pada hadis, atau pada kalamnya para sahabat, sehingga kalamnya para tabi'in tidak perlu. Ini satu riwayat. Kemudian yang riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, yaitu adamul man'i, ini tidak adanya larangan untuk bersandar pada ucapannya para tabi'in di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi dari Imam Ahmad ada dua riwayat, an i'timad fi kalamit tabi'in fit tafsir. Wa jumhurul ulama, namun jumhur para ahlul ilm, zahabu ala anna aqwalat tabi'in umdatun fit tafsir. Jumhur para ulama mereka berpendapat bahwasanya kalam para tabi'in ini, pendapat para tabi'in itu adalah umdatun fit tafsir, juga termasuk umdah, inti ketika seorang ingin merujuk dalam penafsiran ayat Al-Qur'an. Ini pendapatnya jumhur ulama. Waruya ani Syu'bah, Al-Imam Syu'bah juga memiliki riwayat dalam hal ini. Annahu yara al-man'a fi ihtimad qawlit tabi'in fi tafsir. Bahwasanya Al-Imam Syu'bah juga memiliki pendapat larangan, melarang untuk bersandar pada pendapatnya para tabi'in di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Walakin as-shawab ma 'alaihil jumhur. Namun tetap pendapat yang benar sebagaimana yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Baik, itu khilaf yang pertama. Kemudian khilaf yang kedua, bagaimana jika memang para tabi'in saling berselisih dalam menafsirkan Al-Qur'an? Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam, fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan 'ala ba'din. Jika memang mereka saling berselisih, maka tidak boleh kita menjadikan ucapannya para tabi'in sebagai hujjah untuk tabi'in yang lainnya. Bahkan kita harus merujuk pada tiga referensi yang lainnya. Ini ila lugatil Quran, awis sunnah, au umum lugatil Arab, au aqwalis sahabah fi dzalik. Itu tadi bagaimana kita ketika hendak menafsirkan ayat Al-Quran, maka ketika ingin dan juga mendapati tafsiran Al-Quran yang diriwayatkan oleh tabi'in, maka kita praktekkan sebagaimana adanya. Jika memang di situ mereka berijma, saling sepakat, ya sudah, maka itu adalah suatu hujjah. Namun apabila mereka saling berselisih dalam at-tafsir, fala yakun qawlu ba'dihim hujjatan 'ala ba'd, maka tidak boleh kita jadikan hujjah untuk tabi'in atau ucapan dan juga pendapat yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu dia tadi sedikit tentang referensi tafsir Al-Quran dengan ucapannya para tabi'in. Kemudian yang terakhir, referensi terakhir ketika seorang ingin merujuk tafsir di dalam ayat Al-Quran. Qala al-ha, poin yang kelima. Ma taqtadihi al-kalimatu minal ma'ani asy-syar'iyyati awil lughawiyyah, yaitu merujuk kepada konsekuensi suatu kata di dalam syariat ataupun secara bahasa, merujuk pada konsekuensi suatu kata tersebut secara syar'i atau secara lugawi, secara syariat atau secara bahasa, sehingga dilihat satu kata ini jika merujuk pada bahasa apa maknanya dan juga secara istilah syariat apa maknanya, atau juga yang sering disebut dengan al-haqa'iq asy-syar'iyyah wal lugawiyyah, arti di dalam syariat maupun di dalam bahasa. Hasbas siyaqi, sesuai dengan siyaq yang ada dalam ayat tersebut. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqi, sesungguhnya kami turunkan padamu wahai Muhammad suatu kitab dengan benar, Al-Quran, bilhaq. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar engkau bisa menghukumi manusia sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Wa qawlihi inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami menjadikan kitab tersebut, Al-Quran, di dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berpikir apa maknanya. Wa qawlihi wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali sesuai dengan lisan kaumnya. Rasul diturunkan sesuai dengan lisan kaumnya, kaum Arab. Liyubayyina lahum, agar ia, seorang rasul itu, bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi dirujuk kembali di dalam suatu kata dalam ayat Al-Quran, apa makna dari sisi bahasa dan juga dari sisi syariatnya. Qala fa in ikhtalafal ma'na asy-syar'i wal lughawi, jika makna syariat dan juga bahasa saling berselisih. Ukhidha bima yaqtadhihi asy-syar'i, maka kita mengambil apa yang didefinisikan oleh syariat. Jika dalam suatu ayat melihat maknanya dari sisi bahasa dan juga dari sisi syariat ini berbeda, maka kita lebih mengambil dari sisi syariatnya. Li'anna al-Qur'an nazala libayani syar'i, karena Al-Qur'an itu turun untuk menjelaskan syariatnya. La libayani lughah, bukan untuk menjelaskan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. La, namun memang untuk menjelaskan hukum syariat yang ada di dalamnya. Illa ayyakuna hunaka dalilun yatarajjahu bihil ma'na lughawi. Namun jika memang di sana ada dalil yang menunjukkan makna secara lughah itu lebih rajih, fayukhadhu bihi, maka kita ambil makna secara bahasa. Maka secara asal kita merajihkan pendapat dari sisi syariat jika memang katanya ada suatu kata yang berbeda maknanya. Kita lebih merajihkan apa yang didefinisikan oleh syar'i. Kecuali memang ada dalil yang memalingkan bahwasanya kata ini lebih rajih untuk dilihat dari sisi bahasanya. Baik, kemudian kita akan sebutkan contohnya. Qala mithalu makhtalafa fihi al-ma'nayan. Contohnya jika kedua dari sisi bahasa dan juga dari sisi syariat saling berbeda pada suatu kata. Wa quddima asy-syar'i, namun yang didahulukan adalah dari sisi syariat. Qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fil munafiqin, tentang orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang munafik, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, dan janganlah kalian sholat kepada mereka yang telah meninggal. Kita perhatikan kata sholat di situ. Wala tusalli, dan janganlah kalian sholat kepada orang-orang munafik yang telah meninggal. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-84. Kita mengerucut pada kata sholat. Fasholatu fil lughati ad-du'a, maka sholat jika dari sisi bahasa artinya adalah doa. Sholat dari sisi bahasa adalah doa. Wa fi syar'i huna, dan menurut syariat pada ayat ini, al-wukufu alal mayyiti lid-du'ai lahu, bisifatin makhsusatin, yaitu berdiri di atas di depannya mayit untuk mendoakan dengan kaifiah khusus, kaifiah tertentu. Maksudnya di sini salat jenazah. Al-wukuf alal mayit lid du'a, berdiri di hadapannya mayit untuk mendoakan, bisifatin makhsusah, dengan kaifiah tertentu. Maksudnya dengan salat jenazah. Jadi wala tusalli, dan janganlah kalian salat pada mereka. Salat jika dalam sisi bahasa artinya doa. Namun secara syariat yang dimaukan adalah janganlah kalian ikut salat jenazah pada jenazahnya orang-orang yang munafik. Fayuqaddamu al-ma'na asy-syar'i. Maka dari sini kita tahu bahwasanya yang didahulukan adalah arti syariatnya, bukan arti secara bahasa. Dan janganlah kalian sholat kepada mereka yang telah meninggal, maksudnya janganlah kalian ikut sholat jenazah mereka selama-lamanya. Bukan maksudnya janganlah kalian mendoakan kaum munafikin, bukan seperti itu. Li'annahul maksud lil mutakallim al ma'hud lil mukhatab. Karena ini yang ingin disampaikan oleh syariat. Al ma'hud lil mukhatab, dan juga yang dipahami pada orang yang diajak berbicara pada ayat ini. Wala tusalli ala ahadim minhum, maka janganlah engkau wahai Muhammad ikut mensolati kaum munafikin selama-lamanya. Seperti itu maknanya. Bukan janganlah engkau mendoakan mereka wahai Muhammad. Karena memang solat secara bahasa adalah doa. Namun yang diinginkan yang pada ayat ini adalah melaksanakan solat jenazah. Wa amma man ud'a ilahum ala wajhil itlaq famin dalilin akhar. Adapun larangan untuk mendoakan kaum munafikin secara mutlak, maka itu disebutkan pada dalil yang lainnya, pada ayat yang lainnya. Dalil untuk melarang mendoakan orang-orang munafik ada pada ayat yang lain, pada dalil yang lain, bukan pada ayat ini. Taib, itu tadi contoh jika sisi bahasa dan juga sisi syariat saling bertentangan. Dilihat mana yang lebih pas maknanya. Maka di sini yang lebih pas maknanya adalah secara sisi syariat. Secara asal memang kita harus merojihkan secara syariat, bukan secara bahasa. Asalnya seperti itu. Taib, contoh lagi. Wa misalu makhtalafa fihi al-ma'nayan wa quddima fihi al-lughawi. Contoh jika maknanya berbeda antara sisi syariat dan sisi bahasa. Wa quddima fihi al-lughawi, namun yang didahulukan adalah sisi bahasanya, bukan pengertian secara syariat. Bid dalil qawlihi ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim, pada surat At-Taubah ayat yang 103. Tadi surat At-Taubah ayat yang ke-84. Sekarang surat At-Taubah ayat yang 103. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah harta mereka, yakni orang-orang kaya, shadaqatan, sebagai bentuk zakat. Shadaqah di situ artinya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang bisa mensucikan mereka dan juga membersihkan mereka dari yang namanya tamak, gila harta, sehingga perlu diambil zakatnya biar rasa cinta mereka terhadap harta itu berkurang. Wa shalli alaihim, dan salatlah atas mereka. Baik, kata salat lagi. Fal muradu bis salati huna addu'a, maka yang dimaukan dalam kata arti salat di sini adalah doa, bukan salat secara syar'i. Sehingga artinya, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah harta-harta mereka sebagai bentuk zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa mensucikan dan membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, serta doakanlah mereka. Maka yang diambil adalah sisi bahasanya. Jika dalam satu kata maknanya berbeda, ini yang didahulukan dari sisi bahasa, bukan dari sisi syar'i. Wa bidalil ma rawahu Muslim an Abdullah bin Ubay bin Abi Aufa, an Abdullah bin Abi Aufa qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin shalla alaihim, fa atahu abi bi shadaqatihi fa qala allahumma shalli ala abi aufa. Taib, pendapat bahwasanya dari sisi bahasa salat di sini adalah doa, itu dikuatkan, ditopang dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa. Beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi shadaqati qaumin, jika ada yang menyetorkan zakat suatu kaum kepada beliau, shalla alaihim, beliau mendoakan mereka. Sehingga shalla ini adalah addu'a. Fatahu abi bi shadaqatihi, maka ayahku ketika itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan zakatnya. Faqala allahumma shalli ala ali abi aufa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan ayahku, allahumma shalli ala abi aufa. Seperti itu. Sehingga kembali dilihat, jika memang satu makna dari kata itu berbeda antara sisi syariat dan juga sisi bahasa, dilihat mana yang lebih tepat, mana yang lebih bisa dipahami dan memang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari maksud ayat tersebut. Barakallahu fikum. Wa amthilatu mattafaqa fihi al-ma'nayan asy-syar'i wal-lughawi katsiratun. Dan contoh kata yang artinya dari sisi syariat dan bahasa memang saling cocok, tidak bertentangan, itu sangat banyak. Kasama wal ardh, seperti langit dan bumi. Wasidq wal kadib, jujur dan juga dusta. Wal hajar wal insan, batu dan juga manusia. Ini banyak contoh yang memang dilihat dari konsekuensi makna secara bahasa dan syariat itu tidak saling bertentangan. Adapun jika saling bertentangan, kembali kita merujuk mana yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Itu sekiranya yang kita ingin sampaikan pada kajian kitab Usul Tafsir pada kesempatan kali ini. Fa insyaallah taala, jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan masuk pada pembahasan yang baru, kita beranjak dari pembahasan sebelumnya al-maraji' fi tafsiril Quran pada pembahasan al-ikhtilaful warid fi at-tafsiril ma'tsur. Ikhtilaf yang ada di dalam at-tafsir Al-Quran, berbagai ikhtilaf yang terdapat di dalam penafsiran Al-Quran. Untuk rincinya, insyaAllah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kemudian kita akan masuk pada pembahasan kitab Umdatil Ahkam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita mulai pelajaran kita pada Taisir Al-Allam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam, di mana kita baru saja selesai dalam membahas hadis yang keenam, pembahasan bagaimana jika ada seekor anjing yang air liurnya mengenai bejana seseorang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis setelahnya. Hadis yang ketujuh. Berkaitan dengan kaifiyah al-wudu. Tata cara wudu. Sehingga kita betul-betul tahu dan juga pernah mempelajari bagaimana tata cara wudu tersebut. Bukan hanya pengetahuan kita yang diajarkan oleh orang lain atau guru-guru kita, namun ini kita sekarang juga mempelajari beserta dengan dalilnya. Taib qala an Humran maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhuma. Hadis dari sahabat Humran maula Utsman. Humran bekas budak sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Utsmana da'a biwudu'in, bahwasanya ia Humran pernah melihat sahabat Utsman bin Affan da'a biwudu'in, membawa bejana yang berisikan air untuk dipakai berwudu. Da'a biwudu. Fa'afraga ala yadaihi min ina'ihi. Lalu kemudian beliau menuangkan air pada bejana tersebut ke tangannya. Fagosalaha salasa marrat. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sebanyak tiga kali. Dituangkan air, kemudian mencucinya sebanyak tiga kali. Thumma adakhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya pada bejana tersebut. Summa tamadmada wastansyaqa wastansara. Lalu mengambil air itu, kemudian berkumur-kumur. Tamadmada wastansyaqa, memasukkan air wudu tersebut ke dalam hidung. Wastansara, lalu kemudian mengeluarkannya. Berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, istinsyak, kemudian melakukan istinsar, mengeluarkan air tersebut. Summa ghassala wajhahu thalasan, lalu mencuci wajah beliau sebanyak tiga kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalasan, mencuci tangan sampai ke siku sebanyak tiga kali juga. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau membasuh, mengusap air wudu tersebut di kepalanya. Summa ghassala kilta rijlaihi thalathan, kemudian beliau mencuci kedua kakinya sebanyak tiga kali juga. Summa qala, kemudian sahabat Utsman setelah mempraktekkan wudu sebagaimana kaifiahnya, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Artinya aku baru saja mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man tawadda nahwa wudu'i hadha. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang berwudu seperti tata cara wuduku ini? Tsumma shalla rak'ataini. Kemudian ia salat dua rakaat. La yuhaddisu fihi ma nafsahu. Ia tidak menyibukkan dirinya kecuali memang niat ketika habis wudu langsung melaksanakan salat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni dosa-dosa ia yang telah lalu. Itu fadilahnya. Melakukan wudu kemudian salat dua rakaat, maka ada jaminan diampuni dosa hamba tersebut, dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dia tata cara wudu sebagaimana yang ada pada hadis ini. Gharibul hadis, kemudian kita lihat beberapa kata asing di dalam hadis ini. Yang pertama, al-awwal wudu. Annahu ra'a Utsmana da'a biwudu'in. Kata wudu bukan wudu, tapi ini wudu. Bi fathil waw, dengan di fathah huruf wawnya. Yakni al-ma'u alladhi yatawaddo bihi. Yaitu air yang dipakai berwudu. Jadi artinya da'a biwudu'in, bahwasanya sahabat Utsman bin Affan membawa air yang mau dipakai berwudu. Wudu. Qala An-Nawawi yuqalu al-wudu wat-tuhur bi dhammi awwalihima. Idza urida al-fi'lu alladhi huwa al-masdar. Al-Imam Nawawi menjelaskan apa perbedaannya jika dibaca dengan fathah dan juga dibaca dengan dhammah. Yuqal al-wudu wat-tuhur. Di dhammah keduanya, al-wudu dan juga at-tuhur. Jika yang diinginkan adalah fi'ilnya, pekerjaannya, yang mana itu adalah masdar dari kata tersebut. Sehingga al-wudu itu air wudu. Kalau at-tahur itu air yang dipakai bersuci dengan fathah. Wa bi fathhi awwalihima idza uridal ma' alladhi yatatahhar bihi. Baik, al-wudu air yang dipakai berwudu, at-tahur air yang dipakai bersuci. Sehingga kalau al-wudu yaitu pekerjaan wudu itu sendiri, ini berwudunya. Dan juga at-tuhur yaitu mensucikan diri itu sendiri, bisa itu dengan berwudu atau isu, itu bisa dengan cara mandi. Sehingga berbeda jika diharokati fathah dan juga jika diharokati dhammah. Jika yang diharokati fathah awalnya al-wudu dan at-tahur, itu adalah air yang dipakai untuk melakukan fi'il tersebut. Jika dengan dhammah, maka itu adalah fi'ilnya. Wa aslul wudu'i minal wada'ah. Dan asal kata wudu' itu dari kata al-wada'ah. Wahiyal hasanu wan nadhafah. Yang mana artinya adalah baik dan juga bersih. Sehingga berwudu' ini membersihkan diri. Fasummiya wudu'us salati wudu'an. Maka wudu di dalam salat, mengapa disebut dengan wudu? Li'annahu yunadzifu sahibahu, karena dia membersihkan orang yang ingin melaksanakan sholat tersebut, mengangkat najis yang ada pada orang tersebut, membersihkan najis tersebut. Taib asani fa afrogo ala yadaihi, menuangkan air pada tangannya. Ai kuliba min ma'il ina kullu yadaihi. Ini beliau membalikkan bejana tersebut pada tangannya. Sehingga memang tidak langsung memasukkan tangan beliau pada bejana tersebut, namun menuangkan air yang ada di bejana itu. Asalis la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ia tidak menyibukkan dirinya. Haditsun nafsi huwal waswasu wal khatarat, maksudnya ia tidak menyibukkan dirinya, yakni ia tidak terkenai waswas dan juga pikiran, ada terbebani suatu pikiran. Wal muradu bihi huna ma kana fi syu'unid dunya, yang dimaukan dalam hadis ini yaitu pikiran urusan dunia dia, sehingga ketika ia mengambil air wudu lantas kemudian melaksanakan salat, hendaknya dirinya tidak usah terwaswasi dan juga sibuk oleh pikiran dunia dia. Seperti itu. Fala yastarsilu fi dalik, jangan sampai pikirannya terkait oleh urusan dunia dia. Wa illa fal afkar yata'adzaru as-salamata minha. Kalau memang sudah ketika melaksanakan sholat ia terkait oleh pikirannya tersebut dengan urusan dunia, maka itu akan mengurangi ketenangan ia dalam melaksanakan sholat, sehingga bisa jadi kurang pahalanya atau bahkan tidak diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini. Arabi ilal mirfaqaini ila bimakna ma'a, mencuci tangan sampai pada siku. Ila bimakna ma'a, yakni ma'al mirfaqain, kurang lebih sama. Kalau pakai ila sampai ke siku, kalau pakai ma'a dengan siku, mencuci tangan dengan sikunya. Summa lam yaksud biha huna at-tarahi kama huwa al-aslu fi maknaha. Kata summa yang ada pada hadis, maksudnya ini adalah tidak dijeda setelah melakukan kumur-kumur, beristinsar, summa, gitu kan? Summa ghasala wajhahu. Artinya tidak dijeda ketika selesai melaksanakan, langsung dilaksanakan kaifiyah yang lain. Karena memang kata summa secara bahasa itu memiliki arti at-tarohi, penjedaan secara asal. Maka dalam hadis ini diucapkan summa ghasala kiltarijlaini dan summa yang lainnya, itu maksudnya tidak perlu dijeda, langsung disambung. Setelah dari gerakan ini langsung ke gerakan yang berikutnya. Wa innama qasada biha mujarradut tartib. Summa di sini ingin menjelaskan tartibnya, urutannya saja, bukan untuk penjedaan. Barakallahu fikum. Kemudian makna yang terakhir, gharibul hadis, nahwa wudu'i, seperti wuduku ini. Ja'a fi ba'di alfaz hadzal hadis misla wudu'i hadza. Dalam sebagian hadis ada lafaz yang berbunyi misla, bukan nahwa wudu'i hadza. Wa ma'na nahwa wa misla mutafawit. Ini berbeda tingkatannya. kata nahwa dan juga mislah. Fa inna lafdhata misl taqtadhi zahiral musawah min kulli wajhin. Karena kata misl, mislah di situ pada sebagian hadis, misla wudu'i hadza, itu akan berkonsekuensi makna yang sama. Artinya betul-betul plek. Aku berwudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misla. Amma nahwa fama tu'ti ma'nal masaliyah illa majazan. Adapun kata nahwa itu tidak memberikan makna seperti kata misal. Ini sama dari keseluruhan. Illa majazan, kecuali hanya majaz saja, tidak hakiki. Artinya memang kalau kata misal pada hadis yang lain itu betul-betul dari sisi gerakan betul-betul sama. Namun nahwa bisa jadi ada sedikit perbedaan. Hanya seperti itu bedanya. Ya, ini saja yang kita inginkan untuk disampaikan pada hadis ini. Adapun ketika ingin membahas makna ijmali, mungkin waktunya sudah tidak sempat lagi, sehingga kita cukupkan sampai di sini pada gharibul hadis. Sekiranya ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampaikan pada pertemuan kali ini, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.